Terus Pak, ditenono Pak. Telung dino maneh. Apa nono wong wedok kene kok lambene udunen. Wis iku wonge. Omong gak gelem basa nyang bojone. Es, saiki bareng tirokno gawe Kanjeng Nabi. Halo. Ayo tirokno ad-dinu al-muamalah. Es, agama itu interaksi. Agama itu interaksi. Ya interaksi kepada Allah. Interaksi kok terasi mau sapa ngomong terasi mau. Interaksi dari terasi. Ya interaksi kepada Allah, interaksi kepada sesama. Memang inti ajaran Islam itu kan hablum minallah, hablum minan. Nah, coba Al-Qur'an diawali dengan suratul Fatihah. Itu memuji Allah, berdoa kepada Allah, simbol hablum minallah. Al-Qur'an itu terakhir surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, hablum minan nas. Salat juga begitu, diawali dengan takbiratul ihram, Allahu akbar, hablum minallah. Terakhir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Noleh nengen, itu filosofi ini. Topo ae sing mbok sisih tengenku mbok uwong mbok dudu uwong. Kabeh tak dongakno selamat oleh rahmate Gusti Allah, menebar kesejahteraan dan keselamatan. Ramadan menilang ngono, gurung poso, sembahyang tarawih dhisik, salat tarawih niku simbol hablum minallah. Ditutup mengeluarkan zakat fitrah hablum minan nas. Kabeh ngono. Ayat Quran zaman diteni, aban aqimus shalah, dirikanlah salat, gandengane wa atuz zakah, berikanlah zakat, hablum minallah, hablum minan nas. Wa abudullah wa la tusyriku bihi syai'a, hablum minallah, gandengane wa bil walidaini ihsana, hablum minan nas. Fasholli li rabbika wanhar, fasholli li rabbika, maka sholatlah karena Tuhanmu, hablum minallah, wanhar, berkorbanlah. Waro sapi, waro wedhus, daginge ndung-ndungno fakir miskin, hablum minan nas. Haji lah ngono sih. Diawali dengan ihram, namaitul hajj wa ahram tu bih, niku hablum minallah. Terakhirnya tahallul, nyukur atau memotong rambut kepala, hablum minan nas. Ndase nas. Kabeh lah ngono sih. Nah, saya ini dalam hal interaksi, hubungan antar manusia, itu ada tiga model. Model yang pertama, namanya cinta. Love. Yo, I love you. Model yang kedua, namanya benci. Model yang ketiga, namanya damai. Mano? Ketika dalam berinteraksi, hati cenderung positif, itu namanya cinta. Ketika berinteraksi, hati cenderung negatif, itu namanya benci. Ketika dalam berinteraksi, la cinta wala benci ya, itu namanya damai. Damai itu apa? Peace. Damai itu adalah begini, kalau kamu gak bisa mencintai, ya jangan membenci. Itu namanya damai. Kalau kamu gak bisa memuji, jangan mencaci. Kalau kamu gak bisa memuja, ya jangan mencela, itu namanya damai. Kalau kamu gak bisa memberi, jangan mencuri, itu namanya damai. Kalau kamu gak bisa membantu, jangan mengganggu, itu namanya damai. Ada hubungan cinta, ada hubungan benci, ada hubungan damai. Ini yang paling disenangi Allah adalah yang cinta. Amaliah apapun yang mendorong cinta, yang melahirkan cinta, itu juga dicintai sama Allah. Amaliah apapun yang melahirkan benci, juga dibenci sama Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Pokoknya amal apa wae yang melahirkan rasa cinta, ini kok Gusti Allah seneng. Ingat, Asmaul Husna yang 99, itu yang paling sering kita sebutkan yang berkonotasi tentang cinta. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Betul? Itu gak ngerti, ya wis nyautong, gih nul aku cek seneng. Apa wae sing dadekno cinta iki disenengi karo Gusti Allah? Contoh. Betul-betul. Contoh betul. Sedekah. Iku wong sing disedekahi seneng napa mboten? Gusti Allah ya seneng nang wong sedekah. Ngono lho. Ana wong lara disambangi. Wong lara sing disambangi iku seneng napa mboten? Gusti Allah ya seneng. Kok wong lara nek nyambangi wong loro, ketemu wong senyum, wonge seneng lak gak dia senyum. Gusti Allah ya seneng. Wong sugih nang loman, Gusti Allah seneng. Taman seneng napa mboten nek ana wong sugih nang loman? Gusti Allah ya seneng lek ana wong sugih nang loman. Kan wong sugih nang mau wedis. Saman seneng ta gak? Gusti Allah ya gak seneng. Rukun Islam niku semua ibadah mahdhah ya vertikal ya horizontal. Ya hablum minallah ya hablum minannas. Wis tak urut tekan suwi-suwi ya. Rukun Islam niku ana pira? 5. Ya bener. Ya ayo lek cara wali songo kae tembange lerilir. Ayo cek aku tok sing ngomong, banter nembang lerilir bareng. Sing melok muni muga-muga rezekine lancar. Senenge paling seneng iki. Sing gak melok muni muga-muga lambene udunen pindho. Oke nembang lerilir bareng. Iki tabarukan tembange wali kok. Engko lek waktune cukup tak terangno filosofine lerilir, lek gak cukup kapan-kapan ngundang kemane. Allahumma sholli ala Muhammad. Siji, loro, telu. Yo, leri ler leri ler. Royo royo tak senggo. Tak senggo. Terus, bantar. Kaangon penek stop sakmu nae lapo lagune kok kaangon penek no blimbing kuwi kok gak ngene kaangon penek no kates kuwi. Filosofi ini, blimbing itu buah yang rata-rata blingire ono limo. Yo kadang-kadang ono sing enam blingire, cuma itu langka. Kadang-kadang yo ono blingire cuma telu. Soalnya sing loro dikerokoti codot. Yo codot asli, yo codot sarungan. Nah limo itu apa? Terserah sama nafsiri. Yang penting cocok. Bisa ditafsiri rukun Islam ada. 5 sing banter iso ditafsiri salat maktubah ya ada. Iso ditafsiri Pancasila silanya juga ada. Ya iso ditafsiri balonku ada. Mana balonku ada 5 sing paling gak penak dadi balon ijo. Meletus terus kok. Coba. Diurut ya. Rukun Islam 5. Cukup kabeh kula ya hablum minallah hablum minannas. Saya akan ke arah yang hablum minannasnya saja. Pertama napa? Syahadat. Syahadat itu kesaksian yang mantap, asyhadu alla ilaha illallah. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan ditaati kecuali Gusti Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dari kesaksian ini, misalnya yo panjang pak keterangan nih, tapi waktu nih loh, akan melahirkan iman. Lainnya iman wis mantep, nanti akan melahirkan ihsan. Enta amin Allah. Karena ketarah, ilm tekun tarah, inna hu yarab. Jadi orang ngerti mana? Oto kamu. Nggak ngerti yang bisa. Kalau sudah lahir ihsan, nanti akan muncul yang namanya ikhlas. Wangel ini bakal ikhlas ini. Aku dewe gak iso blas. Mesti latihan, cuma latihan dan latihan. Kapan naik? Dari ikhlas nanti akan muncul yang namanya takwa. Takwa ini loh sing iso ndadekno wong bener. Ya ulang, takwa ini yang melahirkan orang bener. Kalau ilmu cuma melahirkan orang pinter. Anak dalil mana sampean dirono? Ngene aku dewe sing ngoceh sampean merem. Ya wis, lek dijani rono saya gak nyaut, rungokno. Laisa kullu pinterin beneran, walaisa kullu benerin pinteran. Sampeyan ndak takake dalil Arab gak kira paham. Dalil ngene ae. Gak kabeh wong pinter iku bener. Akeh wong pinter sing gak bener. Ora kabeh wong bener iku pinter. Akeh wong bener tapi gak pinter. Tapi timbangane dadi wong pinter gak bener. Isih luwe apik dadi wong bener masih gak pinter. Soale apa? Minterno wong bener iku luwe gampang timbang benerno wong pinter. Minterno wong bener iku gampang. Dekne wis bener, cari minterno tok. Lah nek benerno wong pinter, angel soalnya dhewe wis rumangsa pinter gak kenek dibenerno mergo rata-rata wong pinter kuwi duwe akidah namanya al-aqidatul ngeyeliyah. Yo ngene apa mboten? Oh, lagek tutuk pikiranmu. Kok iso ngenyek to? Lha sampean nek pinter gawe dadi kiai gedian kowe. Sing tersinggung minggat to. Mumpung gorong. Mulia apa gak getun sampean? Sing mbok enteni ke sore mau yo aku kok. Agetmu aku gak kerasa ngono apa. Gak GR blas kamu kan mengidolakan aku. Subhanallah. Bener no wong pinter iku angel. Gampang bener no wong goblok-goblok lho. Yang mongi kok. Nah, takwa ini yang melahirkan orang bener. Uang itu apaan takwa? Mesti api. Jadi apa yang mesti api? Karena takwa tidak pernah bertentangan dengan disiplin ilmu apapun. Tidak pernah berlawanan dengan profesi apapun. Jadi apa yang asal takwa? Mesti api. Jadi pejabat takwa, api. Jadi pedagang takwa, api. Jadi petani takwa, api. Jadi makelar kok takwa, api. Jadi kiai nek kiai yo mesti takwane bro. Enggak takwa yo enggak kiai kok. Ngelambemu ngomong kok. Jadi tukang syuting apa takwa api? Enggak dipilih sing wedok ayu-ayu tok sing disyuting ngono iku. Yo enggak takwa blas iku tukang syuting apa ngono iku. Allahumma sholli ala Muhammad. Subhanallah. Wis ta? Wong iki apan takwa, mesti barokah. Pasti barokah. Dadi wong sugih kok takwa mesti luman. Ayo to nyaut. Wong sugih kok takwa mesti lu. Wong melarat kok takwa mesti sabar. Pedagang kok takwa mesti jujur. Pejabat kok takwa mesti amanah. Pasti. Tapi lek gak takwa musibah. Sugih kok gak takwa mesti met. Sing banter wonge cek krungu. Baleni kok banter. Awas karo diganden. Wong sugih kok gak takwa mesti met. Krungu tagak ya wonge. Wong melarat kok gak takwa mesti ngragas. Terus banter padha wong ya cek krungu kok. Adil kok. Wong melarat kok gak takwa mesti ngragas. Pedagang kok gak takwa mesti bujukan. Pejabat kok gak takwa mesti khianat. Ras sungguh karo nek kampanye saudara-saudara. Mari kita berjuang bersama-sama saudara-saudara. Saya bertekad akan membela kepentingan rakyat saudara-saudara. Areng wis dadi ya balas ding. Mulane kan sering tak sindir, pilkada iki bedane mek titik karo pilkabe. Pilkada ku nek dadi lali, nek pilkabe kan nek lali dadi, ari malik ngono tok kok. Mangkane kan ono to pejabat sing aku yo dikabari wong iki. Yo kabar teko wong, pejabat mbok dadi mbok apa ngono lho. Kan korupsi dana haji, korupsi kae berangkat haji sak keluargane. Yo kono kaitane yo lancar, tapi akhir ono kendala. Wong sing dikae bibi haram. Tepak balang jumroh. Balang jumroh kan simbol balang setan. Wek krekel, wantemno, lewo, gak bar cepak, krikile balik. Angger dihantem nopo cetak balik terus krikile. Nek krikil balik tekel ana tulisane. Maaf sesama setan dilarang saling lempar. Ambok sing rukun wong padha setane lho kok anteman-anteman. Embo. Lah apa nang mburi melu guyu iku. Wes. Wes. Ya wes ngono tok ceramahe setengah siji kok. kurang ah. Ngundang dhewe kapan-kapan. Nuruti sampean. Pokoke sing ngono sing apik ngono ae. Ibadah Pak niru Kanjeng Nabi kul ing kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Manut nang Kanjeng Nabi. Enggak usah aneh-aneh. Kanjeng Nabi apa ibadahe? Manut to. Ngono kadang ana wong crito aneh-aneh. Ono wong wali, ngono kok roh nek wali. Iso salat nek nukure godhong. Wali codot iku. Kanjeng Nabi lo gak tahu model ngono. Salate nduk masjid, nduk omah, nduk musala ngono. Teman tahu kurung ana hadis, ketika Rasulullah salat di atas godhong, tahu kurung. Lah gak ono se. Ndak usah aneh-aneh, Bu. Hoi. Wis biasa nah. Rasulullah membagi waktunya itu ideal. Waya kerja, kerja, waya ibadah, ibadah, waya salat, salat, waya zikir, zikir. Ayo to nyauto, zaman yang ngono tiru. Waya zikir. Zikir kudu terus, waya salat, waya turu, waya mangan, waya kelon. Wis ana lho, wong normal kok. Anggitmu ibadah sing muter tasbih terus ber kotak kotak kotak ber Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi ber. Ngono tok gak kerja, ya garing sampean. Ora kelase kok. Ngono lho. Heh, tungokno ngitung tasbih penting. Tapi ngitung utang yo. Aja tasbih tok sing mau ngitung, utangmu yo hitungen. Zaman lu ngitung tasbih terus gue utang nang wong gak mau hitung. Gak kira diterima karo Gusti Allah ibadahmu. Anggite. Maca Quran penting, maca catatan utang penting. Hoi. Hoi. Ibadah yang modelnya ya sesuai karo profesi. Lainnya kiai ibadah ya wiridan. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahman. Ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Rahim. Ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim. Kok ramil gak adek? Ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim. Qadim, kok ramil gak? Ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim. Ya Qadim, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Ya Allah, ya Qadim. Ya Allah, ya Latif, ya Allah, ya Latif, ya Allah, ya Latif. Ya Dana, ya Dana, ya Dana, ya Dana, Dana. Bangun masjid kentaan semen. Ya Dana. Penoleh Dana. Ane pejabat yang ibadah yo setempel karo pulpen kuwi. Pulpen ambek setempel. Ini untuk pembangunan pesantren, pembangunan masjid. Kari tanda tangan neret-neret. Cok-cok. Ini kuwi ibadah pejabat. Ngono. Cocok-cocokan. Ini sama duwe utang ibadah ya kerja keras. Nyambut gawe yang mempeng oleh bati kena kayak nyaur utang. Ini utang mlebu masjid. Lunas utangmu nyolong kotak amal. Weh, gak situ mari engko. Ngapunten, ngapunten. Kulo niki wis ngene iki omongane. Pangapunten sangat. Kurang mau gak ngurus aku nuruti sampean ya meneng ana jadwal nang isuk ngapunten sangat ngapunten ngapunten sareng-sareng nyuwun dhateng ngersane Allah muga-muga sedaya lelahan temen kita pinaringan maghfirah ing ngapura dening Gusti Allah omongan kula sing gak ngenang-ngenang iki aja direken nggih pundut sing manfaat pundut sing apik-apik mau wis bar ngaji kula niki mek ngimbui tok lumayan tak imbui sak meneh akeh ngapunten sangat ngapunten nggih. Pangapunten. Muga-muga pikantuk barokah lan ridane Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin ya wa nakul niyatun sadaqa. Ya hina bi rahmah syafi al umah bi nabi al qabul jabat subhanahu wa taala sallallahu alaihi wal ma'mul. Bi jayyi sidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala man nawaina wa ala man nawisa lakum salihan wa najarakum Allah al Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alaminir rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala 'ala sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha kafa bika waliyyan wa kafa bika nasira. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka wa habibuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa bik. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bi taqwa wa jamilna bil 'afiyati wa salama wa haqqina bi taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibati nadamati yawmal qiyamah. Allahumma inna nas'aluka al khaira kullahu wa na'udzubika min syarri kullihi ya man bi yadil khair kulluh. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa bik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Jazakallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.